Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala ta'ala: ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Jemaah sekalian yang saya hormati, yang saya cintai, yang semoga selalu dirahmati Allah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih diperjumpaan kembali dalam keadaan baik-baik, dalam kondisi berkelimpahan nikmat, dalam keadaan masih bersemangat untuk mengkaji memahami agama Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada kita manfaat dalam seluruh ilmu yang telah Dia berikan, dan menambahi terus untuk kita dengan ilmu-ilmu yang manfaat, yang bisa menambah iman dan ketakwaan kita. Dan semoga Allah Ta'ala melindungi kita semua dari segala syubhat yang bisa menyesatkan, dan dari segala godaan syahwat yang bisa menjerumuskan kepada kemaksiatan. Dan mudah-mudahan sewaktu-waktu ajal tiba, keadaan kita lagi bagus-bagusnya di atas Islam, sehingga kita bisa mendapatkan husnul khitam, dan di akhirat termasuk orang selamat dari siksaan dan masuk ke dalam surga Allah yang penuh kenikmatan. Jemaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah, hakikatnya kita dalam hidup adalah mempersiapkan, tugasnya adalah mempersiapkan jawaban yang benar untuk pertanyaan-pertanyaan yang hendak ditujukan kepada kita, baik di alam kubur maupun di padang mahsyar nanti atau di yaumul hisab. Dan ukuran benar salahnya jawaban kita adalah Al-Quran dan As-Sunnah, kalam Allah dan kalam Rasulnya. Apa yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah maka diponis benar, dinyatakan benar, dan apa yang menyelisihi maka dinyatakan salah. Meskipun Allah Ta'ala dengan sifat kasih sayangnya, Allah Ta'ala memaafkan kita apabila kita sudah berusaha maksimal untuk sesuai dengan petunjuk Quran dan Sunnah, akan tetapi ternyata masih bersalah. Maksudnya karena tidak mampu memahami atau tidak mampu mengetahui, sudah berusaha untuk benar, tidak ingin menyelisihi Quran dan Sunnah, ternyata kita masih ada kesalahan paham dalam melaksanakan sesuatu yang diperintahkan dalam Quran dan Sunnah, maka itu masuk dalam kemaafan Allah Ta'ala. Karena itu seorang ketika berijtihad, seorang ahli ilmu ketika berijtihad, kalau benar maka mendapatkan dua pahala, kalau salah maka kesalahannya dimaafkan dan dia dapat satu pahala atas kesungguhannya untuk bisa sesuai dengan kebenaran. Demikian juga kesalahan karena kelupaan, artinya memang benar-benar lupa, ataupun juga kesalahan karena dipaksa. Namun selebihnya selain hal itu, maka ukuran benar salah adalah apa yang datang dari Allah, baik yang disampaikan dalam kitabnya atau melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah katakan: al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Yang namanya kebenaran adalah apa yang datang dari Tuhanmu. Jadi berupa wahyu, Quran dan Sunnah. Fala takunanna minal mumtarin, maka janganlah kau sekali-kali termasuk golongan orang yang ragu-ragu. Jemaah sekalian, termasuk pertanyaan utama ketika kita di alam kubur adalah man rabbuk, siapa Tuhanmu. Ini menunjukkan bahwa kita wajib mempelajari kalam Allah dan kalam Rasul yang berkaitan dengan ma'rifatullah, berkaitan dengan pengenalan hamba kepada Allah. Karena siapa yang tidak mengenal Allah dengan baik dan benar, dan tidak mengenal hak-haknya sehingga juga tidak melaksanakan, tidak mewujudkan hak-hak Allah, tidak memenuhi hak-hak Allah, maka tentunya tidak akan bisa menjawab pertanyaan man rabbuk. Dia termasuk orang yang tidak diteguhkan oleh Allah untuk menjawab, sehingga jawabannya adalah hah, hah, la adri, sebagaimana dikabarkan oleh Nabi. Hah, hah, aku tidak tahu. Kemudian dipukul di antara dua matanya hingga pecahlah kepalanya. Kemudian dikembalikan seperti sedia kala. Kemudian ditanya. Ini adalah akibat buruknya apabila kita tidak mau benar-benar menyisihkan waktu untuk memahami kalam Allah dan kalam Rasulnya berkaitan dengan mengenal Allah Ta'ala. Karena itu kita harus mengenal Allah, dan mengenal Allah Ta'ala itu melalui ayat-ayatnya Qur'aniyah dan ayat-ayatnya kauniyah. Ayat-ayat Qur'aniyah adalah apa yang Allah sebutkan dalam Qur'an, atau ayat-ayat syariah, apa yang Allah sebutkan dalam Qur'an dan Sunnah, apa yang Allah sebutkan dalam kitabnya atau melalui lisan Rasulnya. Sedangkan ayat-ayat kauniyah adalah ayat-ayat yang ada pada ciptaan Allah, yang wa fi kulli syai'in, sebagaimana dikatakan wa fi kulli syai'in lahu ayatu, wa fi kulli syai'in lahu ayatu tadullu ala annahu alim. Dalam segala sesuatu itu ada ayat, ada tanda yang menunjukkan bahwa Allah itu Maha Esa dalam seluruh hak-haknya. Dan ayat-ayat syariah berupa kalam Allah dan kalam Rasulnya, ini diantaranya yang berupa penyebutan asma dan sifat Allah. Kita tidak akan bisa mengenal Allah dengan baik apabila kita tidak mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang telah Allah kabarkan sendiri dan yang telah dikabarkan oleh utusannya. Karena itu mengkaji nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah untuk memahaminya sesuai apa adanya seperti yang dikabarkan Allah dan Rasulnya, tanpa menyerupakan, tanpa membuat permisalan untuk Allah, tanpa menggambarkan bagaimana wujudnya, ini semua adalah sesuatu yang paling penting. Karena itu merupakan pertanyaan pertama di alam kubur kita. Karena itu kita sangat perlu untuk mengenali nama-nama Allah dan sifat-sifatnya sesuai yang dikabarkan Allah dan Rasulnya. Dan dalam hal ini para ulama termasuk Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah itu pernah menyatakan, amantu billah wa bima ja'alillah ala muradillah, wa amantu bi rasulillah wa bima ja'an rasulillah ala muradi rasulillah. Aku beriman kepada Allah dan kepada seluruh apa yang datang dari Allah sesuai maksud Allah, dan aku beriman kepada Rasulullah dan seluruh apa yang datang dari Rasulullah sesuai maksud Rasulullah. Yakni al-iman bi kulli ma ja'alillah wa rasulih ala ma huwa alaih, mengimani seluruh apa yang datang dari Allah dan Rasulnya sesuai apa adanya, mengimani apa adanya tanpa membantah, tanpa ragu, tanpa mengkritisi, tanpa merubah lafaz maupun maknanya dan sebagainya. Ini mengimani apa adanya, apa yang datang dari Allah dan Rasulnya merupakan kewajiban utama. Dan ciri utama orang bertakwa itu yu'minuna bil ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka adalah orang-orang yang mengimani berita-berita ghaib. Karena itu mengimani seluruh berita dari Allah dan Rasulnya tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya dan pengkhabaran tentang Allah Ta'ala atau babul ikhbar bihi, ini adalah termasuk hal yang utama dalam iman. Masuk dalam iman itu hal yang utama, di mana kita tidak boleh keliru, menyimpang dalam hal ini, apalagi mengingkari. Jamaah sekalian, Allah Ta'ala memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang diberitakan. Yang tujuan Allah memberitakan itu semua baik dalam kitabnya atau melalui lisan Rasulnya adalah agar kita mengenalnya dengan baik dan benar serta mengenal hak-haknya. Maka itu kita insya Allah akan mengkaji nama-nama Allah Ta'ala. Dan dahulu kalau sudah kita kaji nama Allah yang arti Allah itu apa? Al-Ilah, yakni Al-Mahbud, Al-Haq, sesembahan yang benar. Ini satu-satunya sesembahan yang benar, itu arti Allah. Maka dari situ kita juga mengetahui bahwa Allah memiliki sifat uluhiyah, yakni ilahiyah, sifat keberhakan untuk disembah dan satu-satunya berhak untuk disembah. Selain Allah tidak memiliki sifat ilahiyah atau hak uluhiyah itu. Maka itu kita harus mengesakan Allah dalam hak tersebut. Kemudian juga telah kita kaji bersama, yakni nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim, di mana di dalam dua nama ini ada penetapan sifat rahmah. Ada penetapan sifat rahmah. Pertama, kita imani bahwa Ar-Rahman dan Ar-Rahim termasuk nama Allah Ta'ala. Nama Dia. Kemudian yang kedua, kita tetapkan sifat rahmah bagi Allah Ta'ala. Sifat rahmah, sifat kasih sayang. Kemudian yang ketiga, kita mengimani asar pengaruh dari sifat ini, di mana tidak ada makhluk yang mendapatkan rahmat, mendapatkan kasih sayang, kecuali rahmat itu dari Allah berasalnya atau bermulanya. Dari Allah bermula. Dan rahmat Allah itu ada yang bersifat umum, diberikan kepada seluruh makhluk, termasuk orang kafir, bahkan termasuk iblis masih mendapatkannya, rahmat yang umum. Dan dia memiliki sifat rahmat yang khusus, yang istimewa, yang khusus diberikan kepada hamba-hamba yang beriman, baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana Allah katakan, wa kana bil mu'minina rahima, dan adalah Allah itu hanya kepada orang-orang beriman Dia itu rahima, yakni Maha memberi rahmat yang istimewa. Kemudian nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim sudah kita kaji pada pertemuan yang sebelum Ramadan. Maka sekarang kita mengkaji nama Allah yang berikutnya, yaitu Al-Karimu dan Al-Akramu. Al-Karimu dan Al-Akramu. Al-Karim dan Al-Akram ini Allah sebutkan di dalam surat Al-Infitar dan juga surat Al-Alaq. Dalam surat Al-Infitar Allah menyebutkan nama Dia Al-Karim. Ini di antaranya Allah mengatakan, ya ayyuhal insanu ma ghadraka bi rabbikal karim. Surat Al-Infitar ayat 6. Wahai manusia, apa yang telah menipumu sehingga kau lupa dengan Tuhanmu yang maha mulia? Ayat ini menunjukkan bahwa Allah Ta'ala sebenarnya sangat sayang kepada manusia, sehingga menegur manusia dari kelalaian manusia terhadap Allah. Dan juga menegur manusia, mengingatkan manusia karena manusia umumnya telah tertipu oleh dunia dan oleh urusan-urusan kesenangan yang semu yang ada di dunia ini, sehingga lupa dengan Allah dan hak-haknya, dan lupa dengan kehidupan yang sebenarnya, yakni kehidupan akhirat. Dan ayat ini juga menunjukkan bahwa di antara nama Allah adalah Al-Karim. Dan ayat ini menunjukkan bahwa di antara sifat Allah adalah Al-Karam. Nama Allah Al-Karim itu menunjukkan sifat karam. Al-Karam itu adalah sifat kemuliaan karena kedermawanannya, karena kebaikannya yang banyak, karena kasih sayangnya dan sebagainya. Dan itu orang dermawan disebut karim, orang mulia, dalam artian orang mulia karena perbuatannya yang mulia, yang sifatnya yang mulia, yang dermawan itu, yang santun itu. Nah, Allah Ta'ala memiliki nama Al-Karim, yang Al-Karim menunjukkan sifat Al-Karam. Dan tentunya sifat Allah Ta'ala tidak serupa dengan sifat makhluknya. Kedermawanan Allah tidak serupa dengan kedermawanan makhluk. Kemuliaan Allah tidak serupa dengan kemuliaan makhluk. Karena Allah itu maha sempurna. Pada di puncak kesempurnaan tidak ada yang membandinginya. Sementara makhluk itu tidak ada yang sempurna. Jadi kita imani nama Al-Karim sebagai nama Allah, dan kita imani sifat karam, Al-Karam. Jadi sifat Allah tidak sebatas 7 sifat, tidak pula 13 sifat seperti yang dikatakan oleh Abul Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Kemudian ada pun nama Allah Al-Akram, Al-Karim yang maha mulia, Al-Akram yang paling mulia. Ini ada di dalam firman-Nya dalam surat Al-Alaq ayat 3. Allah mengatakan Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu adalah yang paling mulia. Ayat ini menunjukkan adanya perintah agar Nabi dan umatnya ini belajar membaca dan banyak membaca. Kemudian ayat ini juga menunjukkan agar kita ini banyak menyanjung Allah Ta'ala. Dan di antara bentuk sanjungan kepada Allah adalah menyebut nama dan sifatnya yang mulia. Dan ayat ini juga menunjukkan bahwa di antara nama Allah adalah Al-Akram. Al-Akram. Dan ayat ini juga menunjukkan bahwa di antara sifat Allah adalah sifat Al-Karam. Sifat Karam. Mulia karena perbuatannya yang baik dan kedermawanannya yang sempurna. Kemudian makna Al-Karim pada haknya Allah Ta'ala secara penjelasan artinya alladhi yabda'u ni'mah qabla al-istihqaq wa yatabarra' bil ihsan min ghairi istithabah wa yaghfiru dhanba wa ya'fu 'anil musyi, yang memberi nikmat sebelum orang yang atau makhluk yang diberi nikmat itu berhak mendapatkan nikmat. Kita sebelum berhak mendapatkan kenikmatan itu sudah diberi nikmat. Kita enggak pernah ketika dicipta itu berhak diberi mata, berhak diberi rambut, kepala, berhak diberi telinga, pendengaran dengan bentuk demikian. Kita tidak berhak, sebenarnya belum punya hak. Tapi Allah Ta'ala sudah memberi semuanya yang terbaik untuk kita. Rata letak semua organ itu pas pada posisi yang terbaik, sehingga manusia menjadi ciptaan Allah yang paling baik, sebaik-baik ciptaan, sebaik-baik bentuk ciptaan. Sehingga kita gak bisa bayangkan ada bentuk yang lebih baik dari bentuk manusia. Udahlah, dengan usul apa hidung agak dinaikkan apa diturunkan, tambah jelek gitu loh ya. Apa telinga agak dinaikkan apa diturunkan atau dirubah bentuknya, tambah jelek. Sinilah yang terbaik. Adapun ada yang ganteng, ada yang kurang ganteng, ada yang cantik, ada yang kurang cantik, itu adalah karena kebaikan Allah Ta'ala, karena kebaikan Allah kepada kita. Dan manusia tidak ada yang dibentuk dengan bentuk dan rupa yang sama, juga karena kasih sayang Allah kepada kita. Karena seandainya sama persis kayak boneka dicetak begitu, ini susah, bingung anaknya ya, berapa bisa keliru manggil kan gitu. Nah, anak sih kepana terus ya, istrinya tetangga sama istrinya sendiri tidak bisa bedakan kan, repot. Sama persis kayak boneka cetakan pabrik misalnya. Dan bahkan sidik jari seluruh manusia dari awal ciptaan sampai hari kiamat tidak ada yang sama. Sidik jarinya itu tidak ada yang sama. Bahkan ternyata garis-garis mata di pupil mata itu juga tidak sama. Karena itu mata itu bisa direkam. Sekarang namanya biometri ya. Direkam begitu sudah. Orang lihat gini, langsung datanya ini siapa ini, itu ketahuan. Seperti sidik jari begitu di imigrasi, begitu sidik jari ditaruh, langsung datanya yang punya sidik jari itu, saat fotonya keluar. Itu internasional, ya. Seluruh dunia berarti gak ada yang sama. Ini semua Allah memberi manusia nikmat seperti itu sebelum manusia punya hak mendapatkan ini. Karena belum berbuat baik, belum berbuat apa-apa, sudah diberi kayak begitu nikmat yang luar biasa. Ini adalah menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat karam, karena dia memiliki nama Al-Karim, yang artinya yang memberi nikmat sejak awal sebelum makhluk yang diberi nikmat itu berhak mendapatkan nikmat, dan juga mencurahkan kebaikan walau bukan karena membalasi perbuatan baiknya makhluk. Jadi manusia belum berbuat baik, Allah sudah memberi kebaikan. Dan juga Allah ternyata mengampuni dosa-dosa makhluk, mengampuni dosa-dosa hamba, terutama bagi yang mau berharap ampunannya dan mau meminta ampun padanya. Bahkan yang belum disesali itu banyak yang dimaafkan. Zuharul fasad bil bahri, bil barri wal bahri bima kasabat aidinya suaya aku angkati. Nampak jelas kerusakan di daratan maupun di lautan sebab dosa-dosa yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Meskipun Allah sudah memaafkan yang banyak, banyak kesalahan yang sudah dimaafkan Allah, namun ya ada juga dosa-dosa yang memang harus ditegur dengan musibah supaya manusia sadar. Tapi yang jelas Allah itu Maha Pengampun. Bahkan seandainya ada orang menentang Allah dengan penentangan paling buruk selama puluhan tahun, tapi hamba itu ternyata mau tobat dan mohon ampun kepada Allah, Allah sangat gembira menerima tobat hamba itu dan tidak lagi mempermasalahkan dosa-dosa yang telah ditobati. Ini semua karena Allah memiliki nama Al-Karim, memiliki sifat karam. Dan itulah termasuk yang dicakup oleh makna nama Al-Karim. Dan Al-Karim juga punya makna Al-Bahiyul Kathirul Khairul Adhimul Naf'a wa huwa min kulli syai'in ahsanu wa afdal, yakni yang maha banyak kebaikannya lagi maha agung dalam memberi manfaat. Bahkan dia terhadap segala sesuatu adalah yang paling baik, atau dalam hal segala sesuatu dia yang paling baik dan paling utama dalam segala sifat kebaikan. Dia adalah yang paling sempurna. Itulah makna Al-Karim. Dan di antara makna dari sifat karam yang disebutkan dalam nama Al-Akram adalah Al-Akram itu mengikuti wazan af'al, artinya superlatif yang paling, begitu. Isim taftil dari Al-Karam menjadi Al-Akram, artinya yang paling banyak kebaikannya. Tidak ada seorang pun atau satu makhluk pun yang lebih berhak dengan sifat Al-Karam dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Wala ahada aula bidzalika minhu subhanahu. Fa innal khaira kullahu biyadihi wa minhu. Wa ni'am kulluha huwa muwalliha. Wal kamalu lillah. Wal kamalu kulluhu wal masmu kulluhu lah. Fa huwal akramu haqqan. Bahwa tidak ada satu pun makhluk yang lebih berhak memiliki sifat karam dibandingkan Allah Ta'ala. Kebaikan segalanya ada di tangan Allah dan dari Allah. Kenikmatan semuanya Allah yang mengaturnya. Dan kesempurnaan semuanya dan keagungan sifat semuanya milik Allah. Maka Allah itu Al-Akram secara hakiki. Ini adalah makna nama Allah Al-Karim dan Al-Akram. Dan termasuk pengaruh dari dua nama yang mulia ini, yang pertama Innal Karim Wal Kathirul Khair. Wah, yang namanya Al-Karim adalah yang maha banyak kebaikannya. Dan Al-Karim wadda'in bil khair. Al-Karim itu berarti terus-menerus kebaikannya, tanpa henti kebaikannya. Allah itu selalu berbuat baik, dan semua perbuatan Allah dalam baik, tidak pernah berbuat buruk walau sekecil apapun kepada siapapun, dan tidak pernah mendzalimi seorang hamba pun sekecil apapun. Bahkan Allah memberi kita musibah itu karena kebaikan Allah kepada kita. Karena kebaikan Allah kepada kita. Karena itu kalau Allah mencintai seorang hamba, malah memberi banyak musibah kepada hamba yang dicintai. Kan tidak mungkin Allah mencintai seorang hamba malah berbuat buruk kepada hamba itu, kan tidak mungkin. Kata Nabi, "Idza ahabballahu 'abdan yusibbihu." Dalam lafaz yang lain, "Ibtalahu." Kalau Allah mencintai seorang hamba, maka Allah memberinya musibah atau memberi bala kepadanya. Dan semakin dicintai, Allah akan semakin berat dan banyak balanya, musibahnya. Para nabi adalah manusia-manusia yang paling dicintai Allah. Apa kata nabi kita? Asyadun nasi bala'an al-anbiya. Sumal amthal fal amthal. Manusia yang paling berat balanya, musibahnya adalah para nabi. Kemudian orang-orang yang semisal mereka di bawah mereka, dan orang-orang yang semisal mereka lagi di bawahnya lagi. Semakin tinggi keimanan dan ketakwaan seorang hamba, akan semakin berat balanya, semakin banyak musibahnya. Karena dicintai Allah tadi. Hal ini menunjukkan bahwa Allah memberi musibah itu karena kasih sayang dan karena kecintaan. Berarti itu kebaikan, kebaikan. Nah, saja Allah Ta'ala kalau mencintai seorang hamba dan memberi bala kepada seorang hamba atau musibah, itu pasti juga memberi kepada hamba yang dicintai itu kesabaran yang lebih besar daripada ukuran musibah yang Allah timpakan, sehingga hamba tersebut tidak hilang kebahagiaannya, tidak hilang ketenangan jiwanya, tidak tersiksa dengan musibahnya, karena diberi kesabaran yang lebih daripada ukuran musibah yang Allah berikan. Sehingga hamba yang diberi musibah karena keimanannya, karena dicintai Allah itu hanya mendapatkan keuntungan dari musibah itu berupa ampunan dosanya, berguguran, berupa pahala yang ukurannya tanpa hitungan, dan juga berupa peningkatan derajat dunia dan akhirat. Dan kalau kita bisa meyakini tanpa ragu dan tahu tanpa ragu bahwa kalau Allah memberi musibah itu hakikatnya berbuat baik, apalagi saat Allah memberi nikmat. Jadi kuncinya untuk bisa menjadi ahli syukur adalah, dan ahli sabar adalah, selalu berbaik sangka kepada Allah bahwa apapun yang Allah tentukan untuk kita, apapun yang Allah takdirkan untuk kita, apapun yang Allah wujudkan untuk kita, itu murni karena kebaikan Allah kepada kita. Kita berbaik sangka kepada Allah seperti itu, dan itu sifat orang Islam yang baik keislamannya yang utama. Hingga ketika Allah mengatakan fala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Apa kata Nabi dalam menjelaskan ayat ini? La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Jangan sampai seorang dari kalian mati kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah. Allah Al-Karim, Allah Karim, Allah Maha Baik, Allah Maha Mulia dengan segala kebaikannya. Ya. Misalnya ada buku, terus kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Dan Al-Karim itu menunjukkan huwa alladhi yas'alu khairu wa yaqrubu tanawul ma'indah. Allah itu mudah digapai kebaikannya, dan seluruh apa yang ada di sisi Allah Ta'ala berupa kebaikan itu dekat untuk didapat. Asalkan orang mau berharap dan meminta, atau mau melaksanakan apa yang jadi syarat untuk mendapatkan apa yang dijanjikan Allah Ta'ala, maka mudah, dekat, tidak sulit, tidak seperti sayembara-sayembara di dunia. Sekedar untuk mendapatkan putri raja yang keringatnya juga masih kecut, ya, dan jauh dari kesempurnaan, itu berasnya luar biasa, sehingga kadang-kadang satu negeri hanya ada satu yang bisa melaksanakan sayembara ini. Adapun untuk mendapatkan bidadari yang bermata jeli, yang keringatnya wangi, yang kerudungnya saja lebih berharga dari dunia dan seisinya, yang tidak lagi bisa dibayangkan sesempurna apapun bayangan kita, maka tidak jadi jauh lebih sempurna, jauh lebih indah. Ternyata sebenarnya jalan untuk mendapatkannya mudah. Sekedar kita dibuat marah oleh orang, kita bisa menahan marah itu karena Allah. Bukan karena takut kepada orangnya, tapi karena mengharapkan ridha Allah, padahal kita mampu melampiaskannya seadanya mau. Itu sudah hadiahnya adalah seorang bidadari dan disuruh milik sendiri. Sehingga 10 kali dibuat marah bisa menahan rahang dari berkata-kata kalau marah itu, dan bisa menahan tangan dan kaki, dan bisa menahan diri dari pelampiasan kemarahan, padahal mampu melampiaskan kalau mau. Dan itu semua dilakukan karena Allah, karena mengharap apa yang dijanjikan Allah, maka hadiahnya adalah bidadari. Bisa 10 kali begitu, berarti 10 bidadari. Surga berupa istana dari emas atau dari perak atau dari mutiara yang terukir indah, menjadi istana yang megah, tingginya bahkan bisa mencapai 50 mil atau 60 mil, lebih dari 80 kilometer ketinggian istana itu. Itu kalau di dunia kan tidak mungkin ada, tapi ternyata banyak hamba-hamba Allah dengan segala keterbatasan kemampuannya itu bisa mendapatkannya. Orang cacat bisa mendapatkannya, orang fakir miskin bisa mendapatkannya, orang yang kemampuan-kemampuan fisiknya intinya sangat terbatas bisa mendapatkan. Ini menunjukkan bahwa Allah Ta'ala memang maha karam, memiliki sifat karam karena nama Al-Karim yang dia miliki, atau dia itu memang memiliki sifat itu sejak azali, sejak awal, dan berhak menyandang nama Al-Karim sejak awal karena mudah kebaikannya didapat dan apa yang dijanjikan di sisinya dekat untuk digapai. Dan Al-Karim itu menunjukkan al-munazzah. Wal-munazzah ini naqais wal-afat. Allah itu maha suci dari segala sifat tidak sempurna dan dari segala celah. Dan al-karim bermakna al-mukrim. Al-karim juga bisa bermakna al-mukrim yang kuasa memuliakan. Bahkan hakikatnya tidak ada yang bisa memuliakan kecuali Allah. Sehingga faman akramahullah ukrim wa man ahanahu uhin. Siapapun yang Allah muliakan pasti mulia. Dan siapapun yang Allah hinakan pasti terhina. Dan al-karim walladhi la yatawaqqa'u 'iwadan. Karena Allah itu al-karim, maka dia itu tidak mengharap imbalan dalam berbuat baik kepada seluruh makhluk. Itu tidak mengangan-angan balasan atau imbalan, karena Allah tidak membutuhkan kepada apapun dan siapapun. Innallaha waliyyun 'anil 'alamin. Allah itu maha kaya dan tidak membutuhkan apapun dari seluruh alam. Dan dalam hadis qudsi dikatakan, ya bani Adam innakum lan tablughu naf'i fatanfa'uni wa lan tablughu dhurri fatadhurruni. Kalian tidak akan bisa mencapai kemampuan memberi manfaat kepadaku sehingga kalian akhirnya memberi manfaat pada aku. Kalian juga tidak akan kuasa untuk mencapai tingkat kemampuan memberi mudarat pada aku sehingga bisa memberi mudarat pada aku. Dan Allah tidak membutuhkan kita dan tidak membutuhkan amalan kita atau seluruh apa yang ada pada makhluk. Dia maha baik dan selalu berbuat baik dan tidak membutuhkan balasan. Sehingga ketika kita bersyukur, kita berbuat kebaikan, kita melaksanakan ketaatan, semua manfaatnya bukan untuk Allah tapi untuk diri kita sendiri. Kembalinya seluruh manfaat itu untuk kita dan orang yang terkait dengan kita. Allah tidak membutuhkannya. Infak sedekah untuk siapa? Untuk Allah. Ya. Allah maha agung, walau seandainya tidak ada yang melakukan. Allah maha terpuji, walau seandainya tidak ada yang mau muji dia. Allah maha tinggi, walau seandainya banyak makhluk merendahkannya. Semua kembalinya kepada masing-masing yang beramal. Wa may yashkur fa innama yashkuru nafsi. Barang siapa yang bersyukur, kata Allah, sesungguhnya hakikatnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Wa may yakfur fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Sedangkan barang siapa yang kufur, sesungguhnya Allah tidak membutuhkan dari seluruh alam. Allah tidak dirugikan. Yang rugi manusia sendiri. Dan seandainya Allah harus menyiksa mereka karena keadilan, karena sifat adilnya dia, orang-orang kafir disiksa itu bukan Allah mendzalimi mereka. Wa ma dzalamnahum walakin kanu anfusahum yadzlimun. Kata Allah, kami tidaklah mendzalimi mereka. Sesungguhnya mereka sendirilah yang mendzalimi diri mereka sendiri. sudah dibilang berkali-kali, jaga diri dari neraka, jangan lakukan ini, nanti bisa masuk neraka. Ini tetap saja sudah dipeseni supaya tobat sebelum mati, akan diampuni dan tidak dipermasalahkan lagi kesalahannya. Walau kekafiran, walau kesyirikan, kalau mau tobat sebelum mati, diampuni. Ini tetap saja gak mau tobat. Berarti memang itu pilihannya. Dan Al-Karim huwalladhi yu'ti li ghairi sabab. Al-Karim itu yang memberi tanpa sebab, bukan karena kita berhak kemudian kita diberi, karena Allah memang berkehendak untuk memberi. Allah memberi, memang Dia Maha Baik. Wal karim huwa alladhi la yubali man a'ta. Bahkan al karim itu yang tidak peduli siapa yang Dia beri. Dalam artian, kalau memang itu karunia atau rezeki secara umum, bahkan orang kafir pun diberi, setan pun diberi. Tapi yang istimewa itu hanya untuk yang Dia kehendaki, seperti rahmat yang istimewa, nikmat akhirat hanya untuk hamba-hamba yang Dia kehendaki. Dan Al-Karim waladhi yu'ti man yahtaj wa man la yahtaj, memberi siapa saja yang membutuhkan dan bahkan yang tidak membutuhkan, maksudnya merasa tidak membutuhkan pun masih diberi. Seperti orang-orang yang tidak ahli syukur itu kan banyak yang merasa seakan tidak membutuhkan, tapi sebenarnya membutuhkan, diberi juga oleh Allah Taala. Cuma beda nilainya, ahli syukur dan merasa selalu membutuhkan Allah, kedudukannya berbeda dari sisi Allah. Orang-orang yang merasa enggak membutuhkan Allah dianggap golongan orang sombong yang akan mendapatkan balasan yang berbeda nanti. Dan Al-Karim waladhi la yakhussu bikabir min al-khawaij tuna sawiriha. Namanya Al-Karim itu tidak mengkhususkan hajat yang besar saja sehingga hajat yang kecil terlalaikan, dan semua hajat besar kecil Allah perhatikan. Kita ini membutuhkan curak. Karena kalau curak kita tidak Allah beri, tidak keluar curak, kita tidur bisa dimasuki semut atau serangga. Kita membutuhkan blok-blok. Kita membutuhkan air mata terus untuk melumasi mata kita. Kalau enggak, satu jam aja enggak keluar cairan mata itu, mata pekat, merem begini, dilihat enggak bisa, kering. Dan rusaknya iritasinya. Ini seakan dianggap sepele, tapi Allah tahu kita membutuhkan itu. Walau kita enggak menyadarinya, Allah terus memberinya. Setiap ruas kita ini harus selalu ada pelunas. Ada satu ruas saja yang pelunasnya kering begitu, nggak sanggup untuk digerakkan, sakit untuk digerakkan. Allah tahu kebutuhan kita, bahkan kebutuhan yang kecil. Kita butuh bulu di hidung supaya enggak sering kemasukan nyamuk atau serangga atau yang lain. Allah tahu. jangankan kebutuhan manusia, memang manusia itu termasuk makhluk yang paling diperhatikan Allah. Bahkan Allah menciptakan makhluk-makhluk yang jumlahnya hanya Allah yang tahu, baik di daratan, di laut, maupun di lautan, maupun di dalam tanah, semuanya Allah perhatikan kebutuhannya. Bahkan Allah katakan bahwa min dabbatin bil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Ya Allah, huwa ya'lamu mustaqarraha wa mustaqaha. Kullun fi kitabim mubin. Tidak ada satupun makhluk hidup di muka bumi kecuali Allah yang menjamin rezekinya, Allah yang menanggung rezekinya, dan Allah tahu tempat tinggalnya masing-masingnya dan juga gudang rezekinya. Dan semuanya itu sudah ada di catatan di kitab yang jelas, yakni di Lauh Mahfudz, dalam catatan takdir di sana. Jadi saking Allah itu Maha Murah, Al-Karim, itu sampai Allah mencipta makhluk-makhluk yang kadang kita ini mikir, kita yakin kalau orang beriman, yakin pasti ada manfaatnya penciptaan makhluk itu buat manusia. Tapi sampai kadang kita belum bisa memahami manfaat penciptaan makhluk itu. Itu pun Allah beri rezeki. Ikan itu jenisnya terlalu banyak untuk bisa disebutkan, mulai dari jenis yang kecil, ikan teri, teri nasi, sampai paus, semuanya ada manfaat dan semuanya diberi rezeki. Ikan yang di kolam dikasih makan, diragati, banyak yang kurus-kurus. Ikan di laut tidak ada yang kurus, dagingnya padat, daging tonggol kayak itu kan, gemuk-gemuk semua. Allah berizki semuanya. Jadi itulah menunjukkan bahwa Allah memang Al-Karim, Maha Karam, lebih sifat karam. Namun ternyata juga masih banyak umat Islam yang tidak menetapkan sifat karam bagi Allah Ta'ala. Wujud bidang rakok mu'alawatul hamadis yang dinasi dan yang putra iradah umum sama basor cahaya 13 dari SD yang diberitahukan sifat Allah yang 13. Di mana sifat rahmat, kasih sayang? Di mana sifat karam? Di mana sifat Allah Maha Keagungan? Di mana sifat izzah, kemuliaan dan keperkasaan? Di mana sifat ulu, ketinggian? Di mana sifat qahr, kekuasaan? Di mana sifat adil, keadilan? Apa enggak diimani? Apa enggak ditetapkan? Apa enggak wajib diimani? Padahal itu sama-sama dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya alhamdulillah, pencetus akidah itu sebenarnya sudah tobat, tapi para pengikut yang fanatik kadang-kadang tidak mau tobat. Dan Al-Karim huwallazi idza wa'ada wafa. Al-Karim apabila berjanji pasti memenuhi janji. Ketika ada hamba yang melaksanakan syarat untuk mendapatkan janji Allah, pasti Allah memenuhi janjinya. Dan innallaha la yukhliful mi'ad, kata Allah, sesungguhnya Allah itu tidak akan mengingkari janji, akan menyelisih janji. Huwa alladzi la yudhi'u man iltaja'a ilayhi al-karim, itu yang tidak pernah menyia-nyiakan siapapun yang bersandar kepadanya. Siapapun yang mau bersandar kepada Allah, bergantung kepada Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Dan al-karim huwa alladzi idza a'ta zada 'ala al-muna, apabila memberi itu bahkan menambahi dengan karunia lebih dari yang diangan-angankan atau diharapkan oleh hambanya. Kemudian termasuk pengaruhnya iman kepada dua nama yang mulia ini, yang pertama mahabbatuhu subhanahu wa ta'ala ala karmi wajudi wa ni'ami allati la tu'addu wa la tuhsa, akan tumbuh rasa cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena sifat mulianya, kedermawanannya, dan karena kenikmatan-kenikmatannya yang tak terhitung banyaknya. Dan hati yang normal pasti mencintai Allah karena kebaikannya yang tak terhingga. Hati kalau gak bisa mencintai siapa yang berbuat baik, itu hatinya gak normal. Hatinya mungkin sakit, berpenyakit, terlalu parah, atau bahkan sudah mati rasa kalau enggak sudah mati beneran dan mengeras, lebih keras dari batu. Kita ini dibaiki sama tetangga, ada dua dari tetangga kita yang selalu berbuat baik kepada kita. Tetangga-tetangga yang lain tidak pernah berbuat baik. Ketika ditanya tetangga sama yang paling sama cintai siapa, pasti kita sebutkan dua orang itu yang selalu berbaik pada kita itu. Karena hati manusia yang normal itu memang selalu mencintai siapa saja yang berbuat kepada dirinya. Semakin banyak kebaikannya, semakin dicintai oleh hati. Itu kalau hatinya normal. Kita tahu bahwa Allah Ta'ala kebaikannya tak terhingga, tidak bisa diukur dengan dunia dan seisinya. Belum lagi kita diberi hidayah kepada Allah, kepada tauhid dan sunnah oleh Allah, yang itu modal utama untuk selamat dari neraka dan untuk masuk surga. Di mana setiap 1000 orang yang ditunjuki kepada tauhid dan sunnah hanya 1 orang. Dan alhamdulillah kita termasuk yang ditunjuki. Kebaikan Allah terlalu besar untuk kita, sehingga hati kita harus mencintai Dia. Meskipun Allah tidak membutuhkan cinta kita, tapi kita yang membutuhkan cinta dari Allah. Dan Allah hanya mencintai hamba yang mencintai Dia dan mewujudkan cintanya dengan benar sesuai petunjuknya, dengan cara mengikuti ajaran yang dibawa oleh utusannya. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Katakan Muhammad, kalau memang kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah membalas mencintai kalian. dan kita harus berusaha juga mewujudkan rasa cinta kepada Allah ini, cinta kepada Allah karena kebaikan Dia yang sangat banyak tak terhitung ini, dengan bersyukur padanya, baik syukur dengan hati, syukur dengan lisan, ataupun syukur dengan anggota badan, dan terus mengesakan Allah Ta'ala dengan segala ibadah kita. Ini buahnya iman kepada nama Allah Al-Karim dan Al-Akram. Kemudian yang kedua, al-haya minhu, termasuk pengaruhnya dan buahnya iman kepada nama Allah Al-Karim dan Al-Akram adalah al-haya minhu subhanah wa ta'atub mahu wa roja'u, supaya ada rasa malu. Termasuk buahnya adalah tubuhnya rasa malu kepada Allah dan beradab dengan baik kepada Allah, mengagungkan, tunduk patuh, tidak berani membantah, takut, tapi berharap dan sebagainya. Menjaga adab kepada Allah dan berharap kepada Allah, karena hanya Dia sumber segala kebaikan dan segala kenikmatan. فَمَعَ كَثْرَةِ مَعَصِي عِبَادِي فَإِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْ عَنْهُمْ عَطَاءً وَكَرَمًا وَجُودًا. Walaupun para hamba banyak sekali kemaksiatannya, penentangannya kepada Dia, ternyata Dia tetap tidak mencegah diri untuk memberi kepada hamba dengan karunia-Nya, dengan kedermawanannya. Dan tentunya kebaikan Allah dan kedermawanan Allah dan sifat santunnya Allah yang Maha Agung ini mewariskan di hati hamba yang beriman rasa malu dan merasa luluh di hadapannya dan takut serta berharap dan berusaha menjauhi segala yang dimurkai Allah Ta'ala. Apalagi kita tahu bahwa Allah selalu mengawasi dan Dia tidak ridho kalau kenikmatan yang Dia berikan itu kita salah gunakan. Kemudian termasuk buahnya iman kepada nama Al-Karim dan Al-Akram yang ketiga adalah at-ta'alluq bihi wahdah subhanah wa tawakkul alaihi wa tafwidul umur ilaihi wa talabul hajat minhu wahdah subhanah li'annahu al-karim alladhi la nihayata li karamih wal qadir alladhi la yu'jizu syai'un fil ardi wa la fis sama' al-hayyul ladzi la yamut. Karena tahu bahwa hanya Allah yang Maha Memberi, hanya Allah yang Maha Murah, hanya Allah yang Maha Dermawan, hanya Allah yang bisa memberi segala kenikmatan yang dibutuhkan oleh dohir batin kita, dunia akhirat kita. Maka tentu akan bergantung hanya kepada Allah saja. Keimanan seperti itu akan membuahkan ketergantungan hanya kepada Allah saja, tawakal hanya kepada-Nya, menyerahkan segala perkara hanya kepada-Nya, meminta hajat hanya dari-Nya, karena Dialah Al-Karim yang kedermawanannya tidak ada batasnya, dan Dia adalah yang Maha Kuasa yang tidak bisa dilemahkan oleh sesuatu pun, baik suatu di bumi maupun di langit, dan Dia Maha Hidup, tidak akan mati. Dan yang keempat termasuk buahnya iman kepada nama Al-Karim dan Al-Akram adalah at-takhalluq bi khuluqil karam wa tahalli bi sifatil jud was-sakha 'ala ibadillah ta'ala. Berusaha berakhlak dengan akhlak yang mulia dan menghiasi diri dengan sifat dermawan, dengan sifat kedermawanan kepada para hamba Allah. Karena sifat tersebut sifat yang mulia dan sifat terpuji. Fa inna Allah Ta'ala karimun muhibbu min ibadil kurama. Karena Allah Ta'ala itu maha mulia dan maha dermawan. Dia mencintai dari kalangan hamba-hambanya itu para dermawan dan orang-orang mulia. Mulia dengan perbuatannya, mulia dengan sifatnya. Alladzina yufarrijullahu bihim al-furqa al-muhtajin wa yughitsu bihim al-malhufin. Yughitsu bihim al-malhufin. Di mana orang-orang mulia, orang-orang dermawan itu orang-orang yang Allah jadikan lantaran untuk memberi solusi kepada orang-orang yang membutuhkan dan untuk menolong orang-orang yang tenggelam dalam musibah atau dalam keprihatinan. Dan akhlak karam, akhlak mulia dan kedermawanan yang Allah cintai tentunya tidak ada israf dan tabdir dan tabyiul amal. Tidak ada berlebihannya dan mubadirnya dan bersifat menyanyiakan harta. Terlalu dermawan sampai semuanya disumbang. Dangdutan disumbang, pesta kembang api disumbang sehingga sampai miliaran dikeluarkan untuk acara-acara yang seperti itu terlalu ya, dermawan yang kebablasan gitu ya. Itu malah enggak dicintai Allah Ta'ala. Yang dicintai, kedermawanan yang dicintai adalah yang tawassut, sedang-sedang. Bainal israf wa tabdil wa bainal bukhl wa syukr. Antara berlebihan dan mubadir dengan kebatilan di tengah-tengah. Allah katakan wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsutha kullal basti fataqudda maluma masura. Jadi janganlah kau menjadikan menjadikan tanganmu itu terbelenggu di lehermu, artinya sangat kikir. Tapi juga jangan membentangkan sebentang-bentangnya sampai berlebihan tadi, sampai membazir tadi. Kemudian termasuk buahnya iman kepada nama Al-Karim dan Al-Karam. Al-Akram adalah kathratul wa'illah wa ihsan afdhal bihi ta'ala. Banyak berdoa memohon kepada Allah, mohon kemurahannya, mohon karunianya, karena Dia maha pemurah, maha pemberi, maha penyantun, maha ya, mulia dengan segala kebaikannya. Maka sudah selayaknya kita banyak berdoa memohon segala yang baik darinya dan juga selalu berbaik sangka kepada Allah Ta'ala. Ketika kita meminta kalau Dia tidak memberi, jangan berburuk sangka di jadinya karo. Jangan. Kita harus tahu bahwa Allah tidak memberi itu juga karena kebaikannya. Karena Allah itu kadang-kadang mengetahui bahwa seorang hamba ini, dan kadang-kadang Allah seandainya mengetahui seorang hamba ini, hamba yang dicintai itu kalau diberi banyak harta, dia akan rusak. maka dia sempitkan hartanya. Dan Allah kalau mengetahui seorang hamba yang dia cintai itu kalau diberi kekurangan harta, kemiskinan, kesempitan, itu dia bisa rusak, bisa nekat, bisa ini, bisa itu, menghalalkan segala cara dengan alasan terpaksa. Maka Allah memberi keluasan harta. Ada orang yang kalau dibuat ganteng itu bahaya, wah ini lagi ganteng, entah-entah ini malah tidak bahagia hidupnya, buber, ya sampai ronda-ronda tua baru buber misalnya, malah susah mengilat keinginan teman. Maka buat pas-pasan, tapi buat tidak ganteng. Dan juga cantik, kita dibuat cantik bisa kemuayu malah dia karu-karuan orang itu jadi hamba yang baik, malah jadi artis, jadi jual kecantikan, diberi suara indah ini bisa jadi penyanyi. Dia hanya diberi yang, jadi Allah tidak memberi itu juga karena kasih sayangnya, karena kebaikannya. Jangan sampai berburuk sangka kepada Allah. Hanya orang diberi kelebihan rupa atau kelebihan postur atau kelebihan fisik itu hanya enggak tahan, ini disalahgunakan, jalan hidupnya jadi menyimpang, yang arahnya adalah bisa ke kehancuran dunia akhirat. Baik, yang parah itu yang tidak cantik malah operasi plastik supaya cantik, ini parah, nggak terima gitu ya. Kemudian mungkin yang terakhir, termasuk buahnya iman kepada nama Allah Al-Karim dan Al-Akram adalah bahwa Al-Mukram man akramahullah bil imani wal huda wal kana faqiran mubtala wal muhan man ahanahullahu ta'ala bil kufri wal musyrik wal isyan wal kana badiyan wajiha. Bahwa orang yang dimuliakan itu hakikatnya atau yang benar adalah memang hanyalah orang yang dimuliakan Allah sebab keimanannya dan sebab mendapatkan petunjuk, sebab diberi petunjuk kepada iman, diberi petunjuk kepada kebenaran. Walau dia orang fakir yang hanya dirundung musibah, sudah miskin, sakit-sakitan, tapi kalau dia imannya bagus, ketaatannya bagus, ibadahnya bagus, lurus teguh di atas petunjuk, maka dia adalah orang yang dimuliakan Allah. Sebaliknya orang yang dihinakan, orang hina itu sebenarnya adalah orang yang dihinakan Allah Ta'ala sebab kekafirannya, kefasikannya, kemaksiatannya, walau dia orang kaya dan terkemuka. Dan itu akan nampak jelas terutama nanti ketika di alam kuburnya dan di akhiratnya. Belum tentu orang yang sangat tampan atau cantik kala di dunia di akhirat juga akan tampan dan cantik, boleh jadi wajahnya ini bisa dirubah menjadi wajah ular atau wajah babi atau wajah kera atau yang akan lebih buruk dari itu. yang dihormati, dimuliakan di dunia belum tentu mulia di sisi Allah dan di akhirat nanti. Dan itu orang mulia hanyalah orang yang dimuliakan Allah, dan orang hina hanyalah orang yang dihinakan Allah. Adapun orang yang dihina oleh manusia belum tentu hina. Kalau Allah tidak menghinakan juga tidak hina. Kalau Allah memuliakan walau dihina oleh banyak orang, maka tetap mulia di sisi Allah Ta'ala. Baik, itulah kiranya apa yang bisa disampaikan. Jadi malam ini kita mengenal nama Allah Al-Karim dan Al-Akram yang telah Allah sebutkan dalam kitabnya. Di antaranya tadi di dalam surat Al-Infitar dan surat Al-Alaq. Dan penjelasannya seperti tadi, dan kesimpulannya kita harus mengimani dengan menetapkan dua nama itu termasuk nama-nama Allah, dan kita harus mengimani dan menetapkan sifat karam bagi Allah, dan kita harus mengimani bahwa tidak ada kemuliaan kecuali dari Allah, tidak ada kebaikan kecuali dari Allah, tidak ada kenikmatan dan karunia apapun yang dibutuhkan oleh makhluk kecuali Allah yang memberi. Itu kesimpulannya. Dari sini mungkin ada pertanyaan sebelum diakhiri. Apakah ada maksudnya kenapa kadang penyebutan apa Maha Mulia dibedakan dengan paling mulia itu? Apakah kita mencukupi dengan Maha Raja? Perlu diketahui bahwa di dalam syariat ini semakin mulia itu dan semakin agung itu semakin banyak namanya. Manusia termasuk manusia paling agung, paling mulia adalah Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan beliau yang paling mulia di kalangan manusia. Karena itu nama beliau tidak cuma satu. Beliau katakan ana Muhammad wa ana Ahmad wa anal Nahi wa anal Hashir wa anal Aqib wa ana Nabiur Rahmah. Jadi nama beliau itu tidak cuma satu. Muhammad artinya orang yang teruji. Ahmad artinya juga orang yang paling teruji. Bisa paling terpuji, bisa paling banyak memuji. Puji Allah. Kemudian Al-Mahi, sang penghapus, maksudnya dengan beliau Allah menghapuskan kekufuran atau kejahilan. Dan beliau Al-Aqib, yang terakhir, yang menutup. Tidak ada lagi Nabi setelah beliau. Dan juga Al-Hashir, yang Allah akan mengumpulkan seluruh makhluk di bawah telapak kaki beliau. Maksudnya beliau nanti ditempatkan di tempat sebagai saksi atas seluruh manusia. Ini kemudian juga Nabiur Rahmah. Jadi nama beliau ada beberapa nama. Malaikat Jibril itu malaikat paling mulia. Nama beliau Jibril, Jibril, kan? Terus Ar-Ruh, Ar-Ruhul Amin, Ar-Ruhul Kudus. Jadi semakin agung, semakin mulia, akan semakin banyak amin. Seperti Ar-Rahman dan Ar-Rahim sama, sumber katanya dari Rahman. Dari sifat kasih sayang diambil nama Ar-Rahman itu sifat balaghah, dia yang paling maha luas kasih sayangnya. Ar-Rahim itu yang paling banyak memberi kasih sayang, tapi bagi orang yang dia gandaki. Yang mengesap yang dihati. Al-Karim Al-Akram sama dengan Al-Khaliq, sang pencipta. Al-Khallaq, yang maha mencipta, artinya yang maha, yang banyak mencipta. Terus Ahsanul Khaliqin itu nama murakkab, ya. Sebaik-baik pencipta. Ada lagi? Enggak ada, kita akhiri. Nabi Muhammad itu adalah lahir pertama itu dan apa tanda-tanda dia Nabi Muhammad? Menerima wahyu yang pertama ketika beliau di Gua Hira. Di Gua Hira. Dan wahyunya berupa awal surat Al-Alaq, yakni Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi itu pertama kali beliau mendapatkan wahyu. Setelah itu lama enggak dapat wahyu. Sampai dalam sebagian kitab sirah menyebutkan yakni lebih dari 3 tahun atau sekitar 3 tahun itu baru mendapatkan wahyu yang berikutnya, yakni surat Al-Mudathir. Ya ayyuhal mudathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujus al-fahjur wa ratamu al-fasakfir wa al-rahmika al-fasbir. Setelah itu, dengan turunnya ayat wahyu pertama itu, beliau resmi menjadi nabi. Dengan turunnya wahyu yang kedua surat Al-Mudathir, beliau resmi menjadi rasul. Maka setelah itu baru sering wahyu itu turun. Ya. Selama beliau mulai dapat wahyu itu usia 40, beliau meninggal usia 63. Itu 3. Jadi 23. Itu di Makkah itu 15 tahun. 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Dia di Isra Mi'rajkan mendapatkan kewajiban sholat 5 waktu itu setelah 10 tahun menjadi nabi. Jadi hijrah kurang 3 tahun itu di Isra Mi'raj. Lalu setelah wafatnya istri beliau yang pertama dan paman beliau Abu Thalib, beliau sangat bersedih dengan kematian dua orang yang dicintai Nabi ini, yang dihibur oleh Allah Ta'ala dengan Isra Mi'raj. Baik, ada lagi?